Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan jemaat sekalian lagi di sini hari Minggu. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi hari Minggu merupakan hari yang paling bahagia buat saya. Hari di mana kita bisa mempelajari firman Tuhan bersama-sama dalam suatu kumpulan jemaat. Amin, saudara. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-34. Cukup panjang, kita akan baca secara silih berganti. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 16 sampai 34. Kita akan baca silih berganti. Saya akan mulai dengan ayat yang genap, ayat 16. Dan jemaah sekalian membaca ayat yang ganjil, 17. Dan seterusnya. Kita akan membaca silih berganti. Kisah Para Rasul 16, ayat 16 sampai 34. Kalau sudah dapat, kita akan mulai. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan dalam pasungan yang kuat. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini." Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan dan berkat-Mu bagi kami, sehingga di dalam pertemuan jemaat kami, kami memiliki kesempatan yang indah untuk mempelajari firman-Mu. Dan Bapa, kini kami telah membaca sedikit, dan kini kami ingin merenungkannya. Biarlah apa yang telah Engkau tuliskan bagi kami, ribuan tahun yang lalu, bisa berbicara kepada kami dan membawa suatu perubahan dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat sekalian, kita baru saja membaca kisah tentang bagaimana Paulus dan Silas dalam perjalanan kedua Paulus. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kali ini dia masuk ke dalam penjara. Paulus inilah yang di dalam Korintus, suratnya di Korintus, berkata bahwa dia telah didera berkali-kali, masuk penjara berkali-kali, dilempari batu, dicambuki dan lain sebagainya, karam kapal. Dan kita baru saja membaca salah satu dari contoh apa yang terjadi pada Rasul Paulus. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat tiga hal yang Paulus dan Silas perbuat secara aktif. Tiga hal yang mereka lakukan yang bisa kita contoh. Nah, mungkin kita berkata, wah, ini firman Tuhan ini ditulis, mungkin bukan kita yang berkata, ada orang lain berkata, firman ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Apakah masih bisa kita terapkan pada hari ini? Oh, jawabannya adalah bisa, saudara. Karena firman Tuhan adalah firman yang ajaib. Dialah yang mendidik dan mengajar kita. Dan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita melihat tiga hal untuk kita contoh dari yang diperbuat oleh Paulus dan Silas. Yang pertama, tadi kita baca mulai dari ayat yang ke-16, mereka bukan takut kepada manusia, melainkan mereka terfokus menyenangkan Tuhan. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-16, dan sebelumnya, Paulus dan Silas, ini sebelumnya Paulus dengan Barnabas, mereka telah berjalan dari satu kota berkeliling ke kota lain, memberitakan Injil di sana, mendirikan jemaat lokal, menyelamatkan orang-orang. Dan kini Paulus kembali lagi bersama dengan Silas dari satu kota ke kota lainnya, dan di setiap kota Paulus memberitakan Injil supaya ada orang baru diselamatkan. Oh, saudara, mungkin ada orang yang berkata bahwa Paulus ini dia terobsesi menginjil. Kata terobsesi ini biasanya konotasinya sudah negatif, saudara. Terobsesi menginjil. Tetapi sebenarnya, saudara, sesungguhnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus hanyalah apa yang Tuhan inginkan daripada dia. Karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, telah menampakkan diri secara pribadi kepada Rasul Paulus ketika dia dalam perjalanan ke kota Damaskus, dan telah memanggil Rasul Paulus menjadi utusannya, menjadi rasul untuk memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran bagi orang-orang di dunia ini, saudara. Dan Rasul Paulus telah dipanggil langsung. Dan apa yang Rasul Paulus lakukan tidak lebih dari apa yang telah Tuhan panggil untuk dia lakukan. Dan dia terfokus di dalam pekerjaannya ini, di dalam kota Filipi. Dan kita melihat bahwa apapun yang terjadi, tidak bisa menghalangi dia sama sekali. Dia selalu terfokus pada tujuannya. Dia harus memberitakan Injil. Dia tidak membiarkan apapun menghalangi dia. Dia tidak membiarkan adanya hamba perempuan dengan roh tenung menghalangi dia. Dia tidak membiarkan adanya penjara menghalangi dia. Dia tidak membiarkan apapun menghalangi dia. Dan dia bisa dengan yakin berkata, saya melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Nah, berapa banyak dari kita di sini bisa berkata sama dengan Rasul Paulus? Berapa banyak dari kita di sini bisa dengan yakin berkata, saya sedang melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Saya yakin bahwa apa yang saya lakukan sekarang, itu Tuhan ingin saya lakukan. Kalau ada yang memiliki bisnis narkoba, tentu dia tidak bisa dengan 100% yakin berkata, saya yakin bahwa apa yang saya lakukan ini adalah yang Tuhan ingin saya lakukan. Tetapi berapa banyak dari kita di sini bisa berkata, saya yakin bahwa apa yang sekarang saya lakukan ini adalah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Rasul Paulus dan Silas, mereka dapat berkata demikian karena mereka terfokus pada Tuhan Yesus yang telah memanggil mereka untuk menjadi rasul, menjadi utusan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bukan utusan? Apakah Tuhan tidak memanggil kita? Oh, Tuhan memanggil kita, saudara. Tuhan memanggil saya, dan Tuhan memanggil Anda. Mungkin sedikit dari kita yang bisa berkata dengan 100% yakin, saya sedang melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Tetapi itu merupakan suatu tantangan bagi kita, saudara. Dan Paulus, ketika dia bekerja, kita melihat bahwa dia sama sekali tidak terpengaruh oleh manusia. tidak terpengaruh oleh pendapat orang di sekitarnya. Kalau kita melihat di sini, di ayat yang ke-16, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dan di ayat yang ke-17, katanya hamba perempuan itu mengikuti Paulus dan Silas dari belakang, sambil berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sekilas ini mungkin tampak sebagai suatu promosi yang bagus. Kalau kita zaman sekarang mau membuat seminar, saudara, kita bayar mahal-mahal, ya kan? Kita masukkan di koran, kita bagi brosur, kita sebarkan SMS, kita iklankan di radio dan di TV untuk supaya apa? Supaya orang datang, saudara. Dan di sini kelihatannya Paulus dan Silas ini mendapatkan iklan gratis, tetapi rupanya sebenarnya ini merupakan salah satu taktik iblis supaya Paulus tidak dapat menginjil orang dengan efektif. Dan karena Paulus terfokus pada tujuannya, maka dia tidak tahan akan gangguan itu. Dia harus menyelesaikan tujuannya ini. Maka dia mengusir roh itu. Padahal, saudara, apakah Paulus tidak tahu bahwa mengusir roh dari perempuan ini akan memiliki suatu konsekuensi? Oh, Paulus tahu. Tetapi dia tidak peduli dengan apa kata manusia. Dia tidak peduli dengan konsekuensi. Yang penting, dia menjalankan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dia menginjil orang, dia menyelamatkan orang. Nah, berapa banyak dari kita zaman hari ini, saudara, yang bisa berkata sama dengan Paulus, saya tidak terpengaruh oleh manusia. Berapa kalikah, berapa sering kita membiarkan hubungan sosial kita, hubungan antar manusia kita, mempengaruhi kita. Bahkan menjadi pengaruh yang lebih besar. Sehingga di dalam keputusan kita sehari-hari, kita selalu berpikir, aduh, bagaimana, apa kata teman saya? Atau apa kata keluarga saya? Atau apa kata orang-orang? Sehingga keputusan kita menjadi suatu keputusan yang bukan didasarkan atas kehendak Tuhan, melainkan didasarkan pada apa kata orang. Nah, zaman sekarang, saudara, banyak gereja yang takut memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Oh, jangan terlalu keras, nanti kita menyinggung gereja lain. Oh, jangan kita yang benar sendiri. Ya, mungkin dia sudah salah sedikit, tapi benar juga. Yang satu itu ada benarnya juga. Nah, akhirnya semuanya benar, saudara. Karena apa? Karena ada hubungan sosial itu, hubungan antar manusia yang tidak berani diabaikan. Andai kata rasul-rasul pada waktu mereka awal-awal itu, mereka takut kepada manusia, maka ketika Petrus dan Yohanes mereka dipanggil oleh mahkamah agama Yahudi, mereka sudah bungkam. Tetapi untung mereka berkata, kami tidak boleh lebih mendengarkan manusia daripada mendengarkan Allah. Jadi, saudara, ketika Rasul Paulus dan Silas mereka bekerja di Filipi ini, yang pertama, hal pertama mereka lakukan, mereka terfokus pada tujuan mereka. Mereka terfokus pada misi mereka. Dan mereka tidak membiarkan apapun yang di dalam dunia ini, manusiakah, roh jahatkah, apapun, menghalangi mereka. Dapatkah kita mengatakan hal yang sama? Bahwa saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Pokoknya apapun terjadi, saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita baca kembali ayat yang ke-19. Ternyata mereka ditangkap, saudara. Dan mereka diadili dengan tidak adil. Ya. Jadi agak ironis, mereka diadili tapi tidak dengan adil. Dan mereka kemudian dikoyakkan pakaiannya dari mereka. Jadi mereka ditelanjangi, kemudian mereka dipukul, bahkan dipenjarakan di tempat yang paling dalam. Seperti seorang kriminal yang paling jahat, yang siap dihukum mati, yang tidak boleh sampai lolos. Oh, tetapi apa yang mereka lakukan? Hal yang kedua yang mereka lakukan, mereka justru berdoa, memuji Tuhan, dan mengucap syukur. Apapun kondisinya, mereka berdoa, mengucap syukur, dan memuji Tuhan. Apapun kondisinya, dalam segala kondisi, mereka melakukan berdoa, mengucap syukur, dan memuji Tuhan. Saudara, kalau kita bayangkan, saya punya imajinasi yang hebatnya. Jadi saya bukannya sombong, tetapi saya bisa membayangkan mereka berada di dalam suatu satu sel tahanan yang paling dalam. Mungkin di situ banyak sekali kecoa. Siapa yang takut kecoa di sini? Mungkin banyak sekali tikus. Ya. Dan di situ gelap dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Dan di dalam luka-luka tubuh mereka itu, itu mereka harus harus menanggungnya, bahkan dengan kaki mereka terpasung, saudara. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Bahkan sebaliknya, mereka baru saja melakukan hal yang baik. Mereka melakukan hal yang benar. Mereka mengusir roh jahat. Bukankah mengusir roh jahat itu hal yang baik? Tetapi apa yang mereka dapatkan? Mereka dapatkan penderitaan, saudara. Tetapi, apabila orang lain mungkin marah, mungkin ada yang frustrasi, mungkin ada yang kecewa kepada Tuhan, Paulus dan Silas tidak. Paulus dan Silas sebaliknya, justru mereka malah berdoa dan menyanyi di ayat yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka justru di dalam kondisi seperti itu, mereka bernyanyi, saudara. Mereka berdoa dan menyanyi. Bagaimana bisa? Ini adalah satu sifat yang unik pada kekristenan. Bagi kita yang sudah pernah pergi ke rumah duka karena ada orang yang kita sayangi, kita tahu bahwa satu-satunya kelompok yang bernyanyi di rumah duka dengan penuh sukacita, bukan bernyanyi yang terseduh-seduh, ya, bernyanyi dengan penuh sukacita di rumah duka adalah orang Kristen. Hanya orang Kristen yang bisa bernyanyi waktu bunyi sangkakala, waktu kiamat akan tiba, dan sangkakala akan bergema. Dan kemudian kita yang akan mendengarnya itu, kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi itu. Oleh sebab itu kita bernyanyi dengan sukacita. Hanya orang Kristen yang memiliki pengharapan seperti itu. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus dan Silas, mereka bernyanyi. Kenapa? Karena yang paling buruk pun, andai kata mereka mati pun, mereka pasti masuk surga. Mereka pasti masuk surga. Berapa banyak di sini yang bisa berkata seperti itu, saudara? Kapanpun saya mati, saya pasti masuk surga. Siapa yang bisa berkata demikian? Waduh. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini merupakan keunikan kekristenan. Ada satu lagu yang luar biasa. It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. Anda tahu siapa yang menulisnya? Yang menulisnya adalah seorang pengacara, namanya Horatio G. Spafford. Spafford ini merupakan seorang pengacara yang cukup terkenal di Amerika pada tahun 1800-an. Dan dia memiliki seorang istri namanya Anna Spafford dan 5 orang putra-putri, 1 putra, 4 orang putri. Dan pada tahun 1871, waktu putra-putrinya masih kecil, putra tunggalnya meninggal. Dan masih pada tahun itu juga, semua properti dia yang dia miliki di Chicago musnah karena kebakaran besar. Itu berarti semua tabungan masa tuanya, karena di, orang Amerika pada zaman itu mereka menginvestasikan tabungan mereka itu dalam properti, dalam stok, dalam bond dan lain sebagainya. Dan itu semua habis terbakar dalam satu tahun itu. Mungkin dalam kondisi seperti ini banyak orang bisa sudah stres. Jangankan seperti dia ya, tahun 98 saja rumahnya satu biji terbakar dan sebagainya sudah jadi gila, saudara. Tetapi ini semua properti dia, dan dia orang yang cukup kaya pada waktu itu, habis terbakar. Namun di dalam tragedi seperti itu, dia dan istrinya masih menolong orang-orang lain yang mengalami musibah itu, yang kehilangan rumahnya. Mereka masih membantu, mereka menyumbang, bahkan di dalam kehilangan mereka sendiri. Dan 2 tahun berikutnya, mereka merencanakan suatu liburan ke Inggris, di mana mereka ingin liburan sebentar dan ingin membantu pelayanan di El Moody di sana. Dan mereka berencana akan naik satu kapal. Tetapi pada detik terakhir, si Spafford ini akhirnya ditelepon dan dia harus menangani suatu bisnis dan dia tidak bisa pergi. Akhirnya dia berpesan kepada istrinya, kita ketemu nanti di Inggris, saya akan ambil kapal berikutnya. Dan akhirnya dia mengirim istri dan anak-anak putri-putrinya untuk pergi. Tetapi, saudara, malang sekali. Ternyata kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya itu di tengah lautan tabrakan dengan kapal lain. Dan dalam 12 menit sudah tenggelam. Dan istrinya tidak sadarkan diri, diselamatkan dan dibawa ke Inggris oleh kapal penyelamat. Dan dari Inggris itu istrinya mengirim telegram kepada Spafford. Dua kata yang mengubah seumur hidupnya. Diselamatkan sendirian. Dua kata itu mengubah hidup Spafford. Apa yang dirasakan? Dan diikuti oleh kata-kata, apa yang harus kuperbuat? Diselamatkan sendirian. Apa yang harus kuperbuat? Dan Spafford terduduk di dalam duka citanya itu. Dan dia menuliskan lagu, Nyamanlah Jiwaku. Apa yang dikatakan Spafford di dalam lagunya itu? Ketika hidup ini damai dan tenang. Atau ketika lautan bergelora, cobaan bergelora seperti lautan. Tetapi engkau telah mengajarkan saya untuk berkata, it is well with my soul, nyamanlah jiwaku. Kita bertanya, dari mana kekuatan itu datang? Dari mana asal damai sejahtera itu? Orang lain mungkin sudah jadi gila. Kehilangan segala sesuatu, kehilangan keluarganya hanya dalam waktu 2 tahun, saudara. Tetapi justru Spafford, dengan iman yang kuat, dia bisa dengan yakin berkata bahwa Tuhan tetap berada dalam kendali. Nyamanlah jiwaku. Oh, saudara, dari mana datangnya kekuatan itu? Banyak orang mungkin berpikir, kalau saya ada damai sejahtera, baru saya bisa memuji Tuhan. Kalau saya ada damai sejahtera, baru saya bisa mengucap syukur. Tapi itu salah, saudara. Itu salah. Ternyata, karena damai sejahtera itu tidak datang dari kesenangan, tidak datang dari harta, tidak datang dari kekuasaan atau apapun juga, damai sejahtera itu datang dari Allah sumber damai sejahtera itu. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Saudara, ironisnya, Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus dari balik terali penjara. Dan di dalam kitab Filipi ini, surat Filipi ini, Rasul Paulus banyak sekali menuliskan tentang bersukacitalah, bersukacitalah. Dari orang yang sedang berada di balik penjara, saudara. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9, kita baca. Oh, sorry, ayat yang ke-6 dan 7, kita baca dulu, 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh, saudara, damai sejahtera Allah itu adalah damai yang melampaui segala akal. Bahkan di dalam penderitaan Rasul Paulus, dia memiliki damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu memampukan dia untuk bernyanyi. Saya tidak tahu, saudara, apakah Horatio G. Spafford terinspirasi oleh kisah ini di kisah para Rasul 16. Tetapi mungkin, kalau misalnya Rasul Paulus, ya, kalau Horatio G. Spafford menuliskan ini sebelum, menuliskan lagu It Is Well With My Soul, sebelum Rasul Paulus, mungkin Rasul Paulus akan menyanyikan nyamanlah jiwaku. Mungkin, saudara. Nyamanlah jiwaku. Dan itu didengar oleh seluruh penjara itu. Bagaimana orang yang sedang terpasung bisa nyaman, saudara? Karena damai yang diberikan di dalam hati mereka melampaui segala akal. Tetapi, apa yang sebelumnya, di ayat yang ke-6, katanya apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, damai sejahtera itu bukan datang dari kita sedang bersenang-senang. Bukan. Damai sejahtera justru datang dari doa dan ucapan syukur. Karena Paulus berdoa dan dia mengucap syukur, maka dia memiliki damai sejahtera itu. Karena Horatio G. Spafford, dia bisa duduk dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera itu kepada dia. Bukan sebaliknya. Dan di ayat yang ke-9, saudara. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Oh, rupanya damai sejahtera datang dari melakukan kehendak Tuhan. Datang dari melakukan firman Tuhan. Dan itulah yang sedang Rasul Paulus lakukan. Andai kata Rasul Paulus sedang di Filipi untuk berpelesir, Andai kata dia sedang di sana untuk urusan bisnis dan kemudian dia masukkan ke penjara, dari mana? Apa damai sejahteranya di dalam itu? Tetapi karena Rasul Paulus sedang di sana dalam urusan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, maka ketika dia di penjara, dia memiliki damai sejahtera. Karena dia berada di dalam kehendak Tuhan. Dia terfokus menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika apapun terjadi, dia memiliki damai sejahtera itu. Saudara, maukah Anda memiliki damai sejahtera yang sama? Maukah Anda di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, tetap bisa mengucap syukur dan bernyanyi memuji Tuhan? Itu hal yang kedua, saudara, yang Rasul Paulus dan Silas perbuat. Dan yang ketiga, masih di Filipi pasal 4 ayat 9 itu, apa yang dia lakukan, saudara, adalah terus melakukan apa yang benar. Rasul Paulus terus melakukan apa yang benar. Ingat, damai sejahtera itu datang dari melakukan kehendak Tuhan. Dan apa yang Rasul Paulus lakukan ketika dia di penjara? Dia terus melakukannya. Sebelum Rasul Paulus di penjara, dia sedang melakukannya. Tetapi ketika dia di penjara, dia terus melakukannya. Nah, ini lebih baik daripada yang bisa dikatakan oleh banyak orang. Banyak orang ketika mereka mengalami kesusahan, mereka akan duduk dan berhenti. Ada yang mungkin marah kepada Tuhan, kecewa, Tuhan mengapa engkau melakukan ini? Bukankah tadinya saya rajin datang ke gereja, tetapi kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa saya bangkrut? Tuhan, bukankah saya rajin membawa orang datang ke gereja? Tuhan, mengapa lalu saya ditipu orang? Tuhan, bukankah saya rajin membaca Alkitab? Bukankah saya rajin begini? Tetapi kenapa ini menimpa saya? Dan banyak orang kemudian akan berhenti. Dan karena tekanan ekonomi atau tekanan keluarga atau apapun, berhenti datang ke gereja. Berhenti melakukan kehendak Tuhan. Tetapi tidak, Rasul Paulus justru sebaliknya. Ketika datang cobaan itu, mereka bukannya berhenti, mereka terus melakukan kehendak Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Mereka tidak protes. Kita baca di Kisah Para Rasul itu, mereka diadili. Tetapi tidak ada satu kata pun mereka membela diri, saudara. Mereka didera dan dipenjara, dipukuli, dikoyakkan pakaiannya dari tubuh mereka. Tetapi tidak ada satu kata pun mereka protes atau marah. Tidak. Mereka diam, tenang menerima semua itu. Mereka berdoa dan mereka memuji Tuhan. Dan yang paling penting, saudara, mereka tidak berhenti melakukan kehendak Tuhan. Ada satu hal yang menarik di sini. Rupanya mereka bukan hanya melakukan apa yang benar, berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur. Mereka secara aktif mencari kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak pernah lupa akan misi mereka. Saya datang ke Filipina untuk apa? Mereka tidak pernah lupa itu. Dan mereka secara aktif mencari kesempatan untuk melakukan itu, untuk menyelamatkan orang. Ketika mereka berdoa, apa yang kira-kira didoakan oleh Rasul Paulus? Oh, di dalam suratnya yang lain. Kita dapatkan di suratnya ke Roma, Rasul Paulus menyarankan supaya kita berdoa bagi pemerintah. Saya tidak ragu sama sekali, Rasul Paulus berdoa bagi pembesar-pembesar kota itu. Dia berdoa bagi para penjaga penjara itu. Dia berdoa bagi kepala penjara itu. Dia berdoa bagi semua tahanan di situ. Dia mendoakan semua mereka di situ. Dan dia mencari kesempatan, Tuhan, tunjukkan kepada saya apa yang engkau ingin saya lakukan. Dan Rasul Paulus di sini mereka mengerti bahwa rupanya di dalam kondisi seperti itu, rupanya masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Ibaratnya ada kesempatan dalam kesempitan. Ada udang di balik batu. Maksudnya apa? Di balik kesusahan itu, ada kehendak Tuhan. Di dalam kesempitan, ada kesempatan. Di dalam air yang berlumpur, ada ikan lele. Ya. Jadi mereka mengerti itu, saudara. Mereka tahu bahwa justru di dalam kelemahan mereka ada kekuatan. Mereka tahu bahwa di dalam situasi yang sulit, Allah justru bekerja dalam situasi yang sulit itu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasul Paulus dan Silas mereka tidak ragu sedikit pun. Saya sedang berada dalam kehendak Allah. Saya sedang melayani Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam situasi saya ini, biarpun sulit, saya tahu ini sulit, tetapi ada kehendak Tuhan di sini. Dan saya harus mencari satu kesempatan supaya saya melakukan kehendak Tuhan di dalam situasi ini. Apa kehendak Tuhan? Kenapa saya di sini? Kenapa saya mengalami ini? Mungkin Tuhan ingin saya melakukan sesuatu. Dan itu yang mereka lakukan. Dan kebetulan, saudara, Tuhan sudah menyiapkan. Ketika mereka bernyanyi itu, tengah malam, suatu gempa bumi yang luar biasa. Saya tidak tahu berapa skala Richter. Yang jelas, penjara yang kokoh, itu semua sendinya terlepas. Pasung yang terbuat dari kayu dan besi, tiba-tiba terbuka. Anda bisa bayangkan gempa bumi macam apa itu. Gempa bumi yang luar biasa, saudara. Dan semua pintu itu terbuka. Ternyata Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu. Dan persis pada saat itu, kepala penjara itu ingin membunuh diri. Tetapi Rasul Paulus yang telah mencari-cari kesempatan, kapan saya bisa melakukan misi saya? Segera dia tahu. Dan dia mencegah kepala penjara itu. Jangan apa-apakan dirimu. Kami semua masih di sini. Karena Rasul Paulus terfokus pada apa yang ingin Tuhan inginkan bagi dia. Dan dia mengucap syukur. Dia tidak marah kepada Tuhan. Melainkan dia terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka dia mendapatkan kesempatan itu. Oh saudara, apakah kita juga memiliki pengertian yang sama dengan Rasul Paulus? Bahwa api pencobaan itu bukanlah dimaksudkan Tuhan untuk membakar kita. Tetapi sebaliknya, saudara, api pencobaan itu justru Tuhan maksudkan supaya emas yang ada di dalam itu keluar dan menjadi emas yang murni. Apakah kita memiliki pengertian yang sama, saudara? Bahwa pencobaan itu memurnikan saya. Dan saya harus mencari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Apa yang Tuhan inginkan dalam pencobaan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa di dalam firman-Mu Engkau memberikan kepada kami suatu kisah tentang Rasul Paulus dan Silas, dua pahlawan iman yang luar biasa, yang memberikan kepada kami suatu contoh bagaimana kami menghadapi hidup ini, agar kami memiliki suatu tujuan yang jelas, agar kami dapat dengan yakin berkata, saya yakin saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Ajarlah kami, Bapa, untuk melihat kehidupan kami ini sebagai suatu tempat di mana Engkau menguji dan memurnikan kami. Dan bahwa Engkau memiliki suatu kehendak dalam kehidupan kami. Supaya dalam apapun yang kami lakukan, kami belajar untuk mencari Engkau dan menerima damai sejahtera daripada-Mu. Kami ucapkan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.